podcast. Are you ready? I wanna make a for this revolution remix. What go? yes, kemudian party people enjoy it Centrum Gastro Revolution Performance Remix. jumpa bersama Wengko Blikon, remixer Kalikasa, dan Cancer TMC Lembata. Kalikasa. Kalikasa, kita kali itu. Blikon, kamu keren sekali. Lembata DJ Party. Salam jumpa bersama Wengko Blikon, remixer Kalikasa, dan Cancer TMC Lembata. Blikon, kamu keren sekali. bersama Wengko Blikon, Remixer Kalikasa, dan Kanser PMC Lembata. enjoy with us, das Manila for us. Yes, for Sunday the place in the Supaya ngoni tahu kalau ngoni itu nyandang. masalah yang nyanda penting dorang tu pusing. Katinting udah tren masa kini. Singgung pangoni supaya ngoni tahu kalau ngoni itu nyandar unang. party the night and join with us from Bass Lifers Manado. Remix. Yeah.